apa harap di benak tanya. Kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka. Sudut pandang mulai berbeda. Arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Kemanapun kita berlayar, berjanjilah, bukan harta yang menjadi kendali. Tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda. Ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Sudah berjalan sejauh jalan yang kita lalui. Bukan hal yang biasa. Coba kita fahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan. Sudahlah buang jauh. Jalan sejauh ini. Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini.